datang. Buat para pengunjung sekalian, ini adalah penampilan kami bersama Firly Discotheque dan kami dari United Mixer Manado, dan selamat menikmati acara ini.